قال الشيخ رحمه الله قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والانتظار. الله berfirman sambil memanggil hamba-hambanya, mengajak hamba-hambanya untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Qala wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Kata sebenarnya ayat. Nah, dalam segala sesuatu pasti ada tanda keberadaan Allah, keagungan Allah, dan keberhakan Dia satu-satunya diibadahi. Wa dhalika syamilun binasil ard. Ini termasuk mencakup semua, yakni bumi itu sendiri atau tanah itu sendiri, wa ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya, min jibal, gunung-gunung, wa bihar, laut, wa anhar, sungai-sungai, wa asjar, pohon-pohon, wa nabat, dan berbagai macam bentuk tanaman. Tadulul mutafakir fiha, yang itu membantu menggiring orang-orang yang memikirkannya, al-muta'ammil lima'aniha, yang merenungkan makna-maknanya, mengajak dia menunjukkan kepadanya, ala azamati khaliqiha, kepada keagungan penciptanya, wasi'ati sultan, dan luasnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'animu ihsanihi, dan menunjukkan pula kepada meratanya ihsan Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan limpahan kebaikan Allah, bihatati ilmihi bizawahir wal bawatin, dan liputan cakupan pengetahuan Allah terhadap perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin. Tidak ada yang luput satu pun dari Allah. Nah, dengan keluasan ilmunya itu Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan, bagaimana Dia menciptakannya, dan untuk apa Dia menciptakannya, seperti apa, sudah diperhitungkan oleh Allah. Menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka butuhkan. Nah, qala wa kadhalika fi nafsil 'abd, demikian pula pada diri manusia itu sendiri, minal 'ibar, berbagai pelajaran, wal hikmah, dan hikmah, wal rahmah, serta rahmat, ma yadulu ala anna Allah wahdahu al-ahad al-fardus samad. Itu semua menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang al-ahad al-fard, yang maha ahad, yang bersendirian, as-samad, yakni tempat bergantung, wa innahu lam yakhluq al-khalqa sudan, dan Dia tidak menciptakan makhluk-makhluknya ini sia-sia. Qala wa qawluhu wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit ada rezeki bagi kamu, ma'adatu rizqikum, yakni unsur-unsur yang menjadi rezeki bagi kamu, minal amtar, yaitu berupa hujan, wa sunuful aqdar, dan berbagai macam bentuk takdir, ar-rizq dini wa dunyawi, rizki-rizki berupa agama atau rizki-rizki duniawi. Asma di sini diartikan yakni sebagai sesuatu yang yang tinggi, tempat dari tempat yang tinggi. Misalnya itu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kamu, minal jazaa' fid dunya wal akhirah, itu berupa balasan dan jalan pahala di dunia dan di akhirat, itu semua ada di langit, di atas kita. Fainahu yanzilu min indillah, karena itu semua turun dari sisi Allah, kasairil aqdar, bagaimana takdir-takdir yang lainnya. Hal ini menunjukkan di antara dalil-dalil bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Falamma bayyanal ayat, setelah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan dan keberadaannya, kebesarannya, wa nabbaha alaiha, dan Allah mengingatkan, menjelaskannya, tanbihan dengan jelas-jelasnya, yantabihu bihi dzaki al-labid, orang-orang yang cerdas dan cerdik itu tersadarkan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Aqsama ta'ala 'ala anna wa'dahu wa jazaa'ahu haqqun. Allah bersumpah bahwa janjinya dan balasannya itu adalah sebuah kepastian dan sebuah kebenaran. Wa shabbaha dzalika bi adhharil asya'. Nah. Wa shabbaha dzalika bi adhharil asya'i lana wa huwa an-nutq. Allah menyerupakan kebenaran janjinya, kebenaran bahwa dia pasti memberikan balasan, itu dengan hal yang paling jelas bagi kita, yaitu an-nutqu, kemampuan berbicara. Faqala rabbis samai wal ardh innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi yang menguasai dan menciptakan langit dan bumi, sungguh ini benar-benar sebuah kebenaran, kepastian seperti apa yang ini kamu itu berbicara. Fakama la tasukuna fi nutqikum, sebagaimana kamu tidak ragu dengan pembicaraan kamu bahwa kamu berbicara mampu berkata-kata, fakadzalika, maka seperti itu juga, la yanbaghi syak, tidak sepantasnya ragu, fil ba'thi ba'dal maut, tentang kebangkitan setelah kematian. Kalau kamu yakin bahwa kamu adalah pandai makhluk yang pandai bicara, maka hendaklah ingat bahwa itu juga yang dikembang kita, itu juga bukan sebuah hal yang meragukan. Nah, dan dia ini lagi yakin dipercaya di apa diketahui ada dalam pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala qawluhu hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, apakah tidak datang kepadamu berita tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia, وَنَبَأَهُمْ بِالْغَيْبِ الْغَرِيبِ الْعَجِيبِ, mereka memberitakan enam wanabahumul gharib al ajib, berita mereka begitu aneh dan menakjubkan. Wahumul malaika, yaitu mereka adalah malaikat alladzina arsalahumullahu li ihlaki qaumi Lut, yang Allah utus mereka untuk menghancurkan negeri Lut, negeri Sodom. Wa amarahum birrururi ala Ibrahim, Allah perintahkan mereka untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Faja'u fi suratin abiyad, datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim dalam ini sebagai tamu. Ini menyerupai manusia dan itu kemampuan mereka yang diberikan oleh Allah. Idza dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk menemui Ibrahim dan berkata salam, mengucapkan salam. Qala Nabi Ibrahim berkata mujiban lahum, menyambut menjawab salam mereka. Salamun alaikum. Qaumun munkarun. Kalian orang-orang yang tidak dikenal. Antum qaumun munkarun. Fa ahabba an ta'rifuni an tu'arifuni bi anfusikum. Ini dia. Nah, fa uhibbu an tu'arifuni bi anfusikum. Saya ingin kalian mengenalkan diri. Wa lam ya'rifuhum illa ba'da dzalik. Dan beliau tidak mengenal mereka kecuali setelah itu. Wa li hadza ra'a ila ahli. Oleh karena itu dia pergi menemui keluarganya, istrinya. Aidha habastari an fi khafiyah. Beliau segera pergi dengan cepat secara diam-diam. Liyuhdiralahum qiyahum. Untuk menghadirkan, menghidangkan untuk mereka qiyahum, yakni jamuan mereka. Pada ijlin samin, kemudian beliau datang membawa ijlin samin, ya, daging sapi gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Beliau mendekatkan, wa'arada alaihim al-akal. Beliau tawarkan kepada mereka untuk makan. Faqala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifa. Ternyata mereka, beliau melihat, anna aidihim la yasil ilaih. Tidak menyentuh makanan tadi. Fa'awjasa minhum khifa. Hina ra'a aidiyahum la tasilu ilaih. Beliau kemudian merasa takut melihat tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut. Apa maksud orang ini, tamu-tamu yang datang ini? Qalu, ternyata mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Wa akhbaruhu bima ja'u lahu. Mereka pun mengabarkan apa yang mereka bawa, berita yang mereka bawa. Wa basyaruhu bi ulamin alim. Mereka menyampaikan berita gembira tentang akan datang, akan lahirnya seorang anak yang berilmu. Wa huwa Ishaq alaihi salam. Nah, ini Ishaq ini terjadi setelah peristiwa Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail dewasa, ketika beliau sudah diajak oleh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Qala falamma sami'at al-mar'ah al-bishara, ketika istrinya Sarah mendengar berita tersebut, akbalat farhatan mustabsyiratan, dan datang dalam keadaan gembira dan bahagia. Fi sarratin ay sayhah, sambil berseru. Fasakat wajaha, dan menepuk pipinya. Wal hadha min jinsi ma yajri minan nisa inda surur. Ini artinya kebiasaan kaum perempuan. Kalau senang itu kan menepuk pipinya. Nah, karena tadi juga kalau sedih juga nampar pipinya. Ini perempuan. Kalau senang dia menepuk pipinya, nah, sedih juga menepuk. Nah. Qala wa nahwihi. Hal yang sejenis itu. Minal aqwal, baik dalam bentuk juga diiringi dengan ucapan, wal af'al al-mukhalifah li tabi'ati wal 'adah. Dan perbuatan-perbuatan yang seringnya menyelisihi kebiasaan dan tabiat. Qala wa qalat ajuzun aqim. Nah, dia merasa bahwa anni annali alwalad. Dari mana saya bisa punya anak? Karena saya adalah wanita yang mandul. Wa ana ajuzun. Dan saya adalah wanita yang sudah sangat tua lanjut usia. Bersubaya dengan Nabi Ibrahim. Berarti 85 tahun. Atau apa? 100, hampir 100, 100 tahun. Qad balagtu min as-sin ma la talidu ma'ahu an-nisa. Aku telah mencapai usia yang tidak mungkin seorang perempuan itu melahirkan di usia yang seperti ini. Wa ma dzalika fa ana aqimun. Namun demikian, nah, bersamaan dengan itu aku juga adalah wanita yang mandul, kata beliau. Ghairu salihin rahim. Nah, rahimku tidak sehat. lil tidak tepat, tidak pantas untuk lil wiladah aslan, sama sekali tidak dapat untuk melahirkan. Fasamma mani'an, jadi ada dua penghalang menurut beliau bahwa beliau tidak mungkin akan bisa melahirkan anak, usia yang sudah lanjut kemudian rahim yang mandul. Kullu minhumma mani'un minal walad, masing-masingnya itu adalah penghalang mendapatkan anak. Ini kan sebabnya. Ini kan sebab. Nah, Allah yang menciptakan sebab. Wa qad dzakara fil mani'at tsalits, dan kemudian beliau menyebutkan pula sebab yang ketiga. Fi surati Hud, ya qauliha, dalam surat Hud yang ucapan beliau dalam firman Allah, wa hadza ba'di syaikha, sedangkan suamiku sudah demikian lanjut. Inna hadza syai'un ajib, sungguh ini adalah perkara yang ajib. Tapi malaikat itu mengatakan atau ajabina li amrillah. Nah, apakah kamu merasa takjub dengan urusan Allah? Kalau sudah Allah yang mengatur dan mengurusnya, tidak ada lagi yang aneh. Khalaqalu kadzalik qala rabbuk, demikianlah firman Allahmu, Rabbmu berfirman. Ai Allah alladzi qaddara dzalika wa amra, Allah yang menentukannya dan Allah yang melangsungkannya. Fala ajaba fi qudratillahi ta'ala, tidak perlu, tidak ada yang aneh. Adakah yang di dalam kekuasaan dan kodrat Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal hakimul alim, sungguh dia maha hakim, maha bijaksana, maha memiliki hikmah, dan lagi maha mengetahui. Ait alladhi yada'ul asya'a mawadi'aha, yaitu zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa qad wasi'a kullu syai'in 'ilma, wa qad wasi'a kullu syai'in 'ilma, maha luas meliputi segala sesuatu ilmunya. Fasallamu li hukmihi, nah, fasallimu li hukmihi, maka tunduklah menerima hukum-hukum Allah. Washkuruhu 'ala ni'matihi, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah itu. Qala lahum Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Apa urusan kalian, kepentingan kalian wahai para rasul? Al-ayat. Ai ma sya'nukum wa ma turidun? Apa urusan kamu dan apa yang kamu inginkan? Li'annahu istas'ara annahum rusul. Nah, ketika itu juga Nabi Ibrahim sadar bahwa ini adalah utusan-utusan Allah, para malaikat. Arsalahumullahu li ba'dhi as-su'uni al-muhimmah. Pasti diutus oleh Allah untuk satu urusan besar. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan kami diutus kepada kaum yang durjana. Wahum qaumul Lut, kaum Nabi Lut. Qad ajramu asyraku billah wa kadzabu rusulahum wa ataw al-fahishata sya'na'a allati ma sabaqahum ilaiha ahadun minal alamin. Mereka telah melakukan kedurhakaan, berbuat syirik kepada Allah, mendustakan Rasulnya yang datang kepada mereka, dan melakukan perbuatan keji yang sangat buruk yang belum pernah ada yang melakukannya di dunia ini. Nah, orang-orang Arab kalau tidak membaca ayat ini, mereka tidak tahu, kami tidak pernah mengerti kalau ada laki-laki. Sampai seperti itu. Ketika mereka mendapatkan berita dari ayat Al-Quran, baru tahu jeleknya. Nah, merasa aneh, merasa heran. Itu fitrah. Maka ya, ini diupayakan kita di sini di apa namanya, jangan apa namanya, kalau kita dulu di Damat belajar itu, hatta dengan kita sesama anak-anak Indonesia, itu berusaha untuk menjaga, jangan sampai mungkin rangkulan. Kalau kita kan mungkin pelukan dan rangkulan itu biasa, tapi kalau di Yaman itu sudah aib, yang bercelah, orang sudah mulai isyak mahada maya suruhan, itu sudah diingatkan. Nah, yang kita hati-hati juga di dalam apa namanya, lembaga pendidikan kita, kita mantau anak-anak pergaulannya dengan sesamanya, ya, karena ada yang gejala-gejala yang aneh, segera di, nah, kita upayakan untuk dibenahi. Nah, kala walaupun kita punya senugan yang besar, anak itu masih polos lah, anak-anak kita sangat ingin, masih polos, tapi kita berusaha untuk mencegah ya, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah tangkap ya ini terlanjur kan na'udzubillah sudah berat, mereka akan menjadi istilahnya stres, depresi sampai kalau itu terjadi ya, tertekan dia kok dijauhi, dijauhkan dari si fulan atau si fulan ya. Nah, mumpung belum terlanjur ya, itu di Allah linursil alaihim hijaratan min tin, untuk kami beri apa kirimkan kepada mereka batu-batu dari tanah, musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang diberi nama di sisi Rabbmu untuk orang-orang yang melampaui batas, ain mu'limatan ala kulli hajarin minha simatun sa'simatu sahibihi li annahum asrafu wa tajawazu al had. Ini yang sudah diberi tanda, setiap batu yang dilemparkan kepada mereka ada nama mereka, nama orang yang dikenai batu tersebut. Seperti kata sebagian ulama, seperti itu juga batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil itu, nah batu-batu itu sudah tertulis nama korbannya. Nah, li'annahum asrafu wa tajawazul hadda, karena mereka yang melampaui batas dan nah berlebih-lebihan dalam sikap dan tindak tanduk mereka, perbuatan mereka. Faja'ala Ibrahim yajadiluhum fi qaumi Lut. Nah, mulailah Nabi Ibrahim mendebat mereka tentang urusan kaum Nabi Lut, karena beliau dikatakan Allahun Halim, pengiba. Nah, pengiba. Maka di dalam diartikan dalam nama Ibrahim, nama beliau ini Ibrahim Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Nah, dan memang menyayang beliau dan selalu iba. Bahkan dalam sebagian ayat juga ini beliau apa namanya sangat toleran terhadap orang-orang yang bahkan mendurhakai beliau, beliau kembalikan urusannya kepada Allah. Ya Ibrahim, nah, la'allallaha yadfa'u anhumul adha. Ini keinginan beliau. Mudah-mudahan Allah menghalangi, ya menahan azab dari mereka, tidak jadi menimpakan azab. Nah, mungkin barangkali mungkin mudah-mudahan nanti Allah mau memberi petunjuk. Faqala Allah, Allah berfirman, ya Ibrahim a'rib an hadha. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perkara ini, karena sungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sungguh telah datang kepada mereka azab yang tidak mungkin tertolak. Qala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari sana, yani orang yang di sana, nah, dari kalangan kaum mukminin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, tidak kami dapati padanya selain satu rumah dari kalangan kaum muslimin. Ini rumah Nabi Lut, keluarga Nabi Lut. Wa hum baitul Lut alaihi salam illa imra'atahu. Ini keluarga Nabi Lut alaihi salam kecuali istrinya. Fa innaha minal muhlikin, dan dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'adzabal alim, dan kami tinggalkan padanya tanda bagi orang-orang yang takut kepada adab yang sangat pedih. Ya'tabiruna biha wa yu'allimuna anna wa ya'lamuna anna Allah syadidul 'iqab. Sehingga orang-orang yang betul-betul takut kepada adab Allah itu akan mengambil pelajaran, berhenti dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini seperti itu. Dan mereka tahu bahwa Allah adalah sangat keras siksaannya. Wa anna rusulahu shadiqun masduqun, dan rasul-rasul Allah itu adalah orang-orang yang jujur dan dibenarkan. Wallahu a'lam. Akhirnya Allah, nah, seperti dalam surat Hud, diangkat kampung Nabi Lut itu sampai dikatakan terdengar gonggongan anjingnya itu oleh penduduk langit dunia, yaitu para malaikat di langit dunia mendengar lolongan anjing mereka, kemudian dibalik lalu dihempaskan, ya, nah, tempat tadi, kemudian dihujani batu. Ini hukum apa namanya yang Allah berikan, dan itu bukan semata-mata mereka apa namanya melakukan perbuatan itu saja, tapi juga ditambah karena kedurhakaan mereka kepada Allah, kesyirikan yang mereka lakukan, dan sikap mereka mendustakan rasul-rasulnya sallallahu alaihi. Nah, ini kemudian perbuatan yang sangat sangat buruk ini menjadi kemudian apa namanya ternyata terwarisi, artinya dilakukan juga oleh orang-orang yang katanya modern di zaman ini. Itu adalah orang-orang yang musyrik, tidak puas. Dan kalau memang dikatakan oleh para ahli medis memang kelainan, ya itu adalah salah satu bentuk kelainan jiwa. Wa'alaikumsalam. Wallahu a'lam.